الحمد لله الحمد لله الذي أمر عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة فمن حافظ عليها هدي إلى سبيل النجاة أحمده سبحانه وتعالى على ما عم من آلائه ووفى وأشكره وهو حسبنا في كل حال وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه عن ربه الشرك ونفى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا اللهم صل وسلم وبارك وترحم ومجد على سيدنا ونبينا ومولانا ونور قلوبنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وجميع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واستعينوا بالصبر والصلاة تفوزوا من ربكم بالنجاة معاشر المسلمين jamaah Jum'ah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini kita mempunyai komitmen bersama kepada diri kita untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha semaksimal mungkin di dalam mengarungi kehidupan ini untuk selalu menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini apapun yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya apabila kita menjalankan, mengamalkannya, maka manfaat akan kembali kepada kita semuanya. Dan Allah sama sekali tidak mengambil manfaat dari ketaatan kita semuanya. Sebaliknya, di saat Allah Subhanahu wa taala telah melarang sesuatu, pasti di balik sesuatu itu ada sesuatu yang apabila kita laksanakan akan menimpa keburukan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wujud kebahagiaan hakiki yang bisa dirasakan oleh seluruh manusia di dalam dunia yang fana ini adalah bila mana selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Karena manusia yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidupnya akan tentram dan damai. Bahkan segala bentuk tantangan dan godaan yang ada di dalam dunia ini tidak bisa mempengaruhi batinnya. Karena segala gerak-gerik dan semua perilakunya selalu mendapatkan hidayah, inayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menuju kondisi yang demikian itu tentu saja kita semuanya harus selalu meningkatkan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan jalan yang sangat mudah itu untuk semuanya, yaitu dengan cara sholat. Sholat yang menurut para ulama sepakat bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Karena perintah salat langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah jalla wa ala. Tetapi kalau syariat yang lain semuanya diterimakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat yang selalu membawa wahyu kepada baginda Rasul, yaitu malaikat Jibril. Ma'asyiral muslimin, salat merupakan suatu kewajiban yang tentu berkonotasi sebagai keharusan bagi semuanya yang mereka mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan salat merupakan kewajiban yang mengikat kepada semua kita. Salat adalah fardu ain bagi semua orang yang menyatakan dirinya Islam. Dan sebagai kewajiban pertama setelah seorang mukmin menyatakan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah bahwa salatlah yang terakhir kalinya diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat akan menghadap Zat yang menciptakan alam semesta, untuk supaya kita menjaga itu salat. Terakhir kali lesan Rasulullah bahasa dengan sebuah wasiat kepada kita, as-salah, as-salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita menjalankan salat sesuai dengan fungsi dan gunanya yang tertera dalam Al-Qur'an, aqimish sholata lidzikri, tunaikan salat itu untuk mengingat-ingat aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita rajin melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu artinya kita selalu kontak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya salat dalam kehidupan kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita agar gerakan salat, hitungan salat, semuanya harus sesuai dengan apa yang pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku melakukan, mengamalkan itu salat. Kalau kita bertanya bagaimana tata cara kita salat mengikuti gerak-gerik dan semua yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena antara kita dengan Rasulullah begitu jauh waktu dan zaman yang telah terlewati, maka jawabnya adalah kita menjalankan salat sesuai dengan tuntunan guru-guru kita, para ulama kita. Ulama kru kita melakukan salat, mereka mengambil dari guru-gurunya sampai nasab salat itu silsilahnya pada para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang melihat dan mengikuti gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau sekarang umat Islam di seluruh dunia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjalankan sholat lima waktu itu mempunyai dasar yang sangat kuat di samping ayat-ayat yang tertera dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sholat yang dipraktekkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang mempunyai titisan nasab ilmu langsung dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka memandang langsung dengan kedua mata mereka apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau akhir-akhir ini ada sebuah ajaran yang memfatwakan, yang mereka mengambil hanya dari nas-nas Al-Quran, mereka mengatakan sholat cukup 3 waktu, maka itu yakin bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah berwasiat kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya sholat itu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan kebahagiaan semua lapisan manusia dengan sholat. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khasi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin yang telah menjalankan sholat dengan khusyuk. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah saat kita mengikuti berbagai macam acara peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memuhasabah, mengintrospeksi diri kita sendiri. Sudahkah sholat itu kita jalankan sesuai dengan aturan tatanan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau kita menjalankan sholat sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, pasti semua janji Allah, kemuliaan, kebahagiaan yang telah tertera dalam Al-Quran, pasti akan kita raih. Jangan kita menjalankan sholat hanya sebagai kegiatan rutinitas tanpa kita mengkoreksi sudahkah sholat kita lebih berkualitas dari hari kemarin. Karena setiap Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sholat dengan berbagai macam faedah, janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti menggunakan kalimat yuqimuna aqama yuqimu, membangun, mendirikan, bukan dengan kalimat fa'ala yaf'alu yang sekedar menjalankan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, saat kita hari ini masih mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghirup udara, diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita mencoba untuk membangun sholat kita agar kita nanti menjadi orang-orang yang berbahagia, orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sholatlah pertama kali yang dihisab dari semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan sholat lebih baik dan lebih sempurna lagi. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Barakallahu lana wa lakum fil qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina وعلى آل سيدنا Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqih wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallim tasliman kathira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma nahar. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihi almusabbihati bi kudsih. Wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih. Faqala ta'ala walam yazal qailan alima. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر